آيات من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Ayatun minal Quran. Radio Roja menebar cahaya sunnah.